Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Masih kita teruskan kajian Tibun Nabawi. وفيها رد على من أنكر التداوي. Di dalam hadis yang mulia ini, yakni likulli da'in dawa. Idza usiba dawa'udda bari'a bi'idnillah. Pada hadis tersebut, sebagai bantahan terhadap mereka-mereka yang mengingkari berobat. Wa qala in kana syifa qad qaddir, mereka mengatakan, kalaulah seandainya yang namanya kesembuhan itu sudah ditakdirkan, fatadawi la yufid, maka buat apa berobat? Berobat yang enggak ada manfaatnya, kata mereka. Wa illam yakun qad qadir fa kadzalik. Juga kalau belum ditentukan, ya buat apa juga berobat? Ini pendapat mereka. Fa innal marad hasala biqadarillah. Yang namanya sakit itu terjadi karena takdir dari Allah. Wa qadarullah la yudfa' wa la yurad. Sedangkan takdir dari Allah tidak bisa ditolak dan tidak bisa dicegah. Wa hadha su'al, pertanyaan ini, huwa alladhi awradahu al-a'rab, adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh orang Baduy kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ana tadawa. Wahai Rasulullah, apakah kita boleh berobat? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ya ayuhan nas tadawau. Wahai sekalian manusia, berobatlah kalian. Wa ma'afadil sahabah, adapun pendapat para sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang mulia yang lainnya. Fa'alamuhum billahi wa hikmati wa sifati min an yuridu mithl hadha. Maka para sahabat yang mulia, mereka lebih faham tentang Allah, tentang hikmah, sifat-sifat Allah, daripada mereka-mereka yang menanyakan tentang hal ini, yang mengingkari tentang berobat. Kena COVID misalkan, wah, anak udah kena COVID, takdir dari Allah, udah biarin aja. Ya enggak juga. Kena kanker atau kena tumor, udah takdir katanya. Ya memang udah takdir, tapi ya berobat, berusaha. Wa qad ajabahum Nabi SAW bima syafa wa kafa. Dan Nabi SAW sudah menjawabnya dengan jawaban yang memuaskan, yang sempurna. Apa? Ya ayuhan nas tadawau. Wahai sekalian manusia, berobatlah kalian. Dan Nabi juga SAW mengatakan obat-obat ini ruqyah. Ya, meruqyah obat. Ya, dan lain sebagainya adalah dari takdir Allah. Tidak ada satupun di alam dunia ini keluar dari takdir Allah. Bal yurad qadaruhu biqadarih. Bahkan takdir Allah itu ditolak dengan takdir Allah yang berikutnya. Wa hadha rad min qadarih. Penolakan ini, perlawanan ini adalah bentuk dari takdir Allah. Seperti apa? Kisahnya siapa? Umar bin Khattab yang tidak mau masuk negeri Syam karena di situ ada wabah, disuruh balik lagi oleh para sahabat yang lainnya. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah? Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, lari takdir dari takdir Allah ke takdir yang lainnya. Artinya bukan lari dari takdir Allah, semuanya bil asbab. Ya, sehingga mundurnya atau baliknya Umar bin Khattab dari negeri Syam, karena negeri Syam ketika itu ada wabah, merupakan juga tidak terlepas dari takdir Allah. Ya kalau udah kena ya pasti akan kena. Ya karena udah mau masuk negeri Syam. Kalau udah perbatasan negeri Syam, kalau Allah takdirkan kena ya pasti kena. Tapi kan balik lagi ke Madinah. Sehingga melawan takdir Allah dengan takdir Allah yang lainnya, semua ketentuan dari Allah. Adapun kita hanya fi'lul asbab, kita hanya berusaha saja. Sama kena COVID, minum obat, dia berusaha minum obat sebulan, misalkan COVID long COVID, COVID yang panjang sekarang nih, sebulan, ada yang sebulan lebih, dia usaha berobat, alhamdulillah sembuh. Ada lagi yang berusaha udah obat, udah vitamin, udah oksigen, kadarnya meninggal, ya sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia meninggal, sama-sama berobat. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, bal yurad qadaru bi qadarih. Bahkan takdir Allah Subhanahu wa taala itu dijalankan, ditolak, dicegah dengan takdir Allah yang berikutnya. Adapun kita hanya fi'lul asbab, kita hanya menjalankan sebab saja. Makan, lapar, udah saatnya lapar, ya makan. Jangan diem aja. Haus, ya minum. Jangan diem aja. Kalau dia udah nyari-nyari makanan, nyari sehari dua hari gak ada, ya memang sudah ketentuan dari Allah. Dia cari mudah, ya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Semuanya harus diusahakan. Fi'lul asbab, cari usaha. Wa hadza radd min qadari. Penolakan ini, perlawanan ini, penghindaran ini, semuanya adalah takdir dari Allah. Dia minum untuk menghindari COVID, minum jamu misalkan, minum obat kimia, labas tidak mengapa, boleh. Vaksin, ya boleh juga, kenapa enggak boleh. Nah, ini juga termasuk dari takdir Allah, fi'lul asbab. Fala sabila ilal khuruj an qadar biwajhi ma. Tidak ada seorang pun yang ada di alam dunia ini keluar dari ketentuan Allah, tidak ada. Semua pasti sudah Allah tentukan, hanya saja kita berusaha. Kalau Allah mudahkan, alhamdulillah sudah takdir Allah. Kalau enggak dikasih, ya memang sudah takdir Allah. Yang jelas kita sudah berusaha. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak melainkan kehendak kalian sudah diatur oleh Allah. Kehendak kalian di bawah kendali kehendak dari Allah. Wa hadza qarad qadaril ju', sama seperti orang yang lapar, orang yang haus, orang yang kepanasan, orang yang kedinginan. Maka dia berusaha makan, lapar ya makan. Dia usaha cari makan, gampang, mudah, ya alhamdulillah. Kalau susah, ya memang sudah takdir Allah karena susah. Yang jelas dia harus berusaha. Haus, ya minum. Dia kepanasan, ya cari lawannya supaya dingin. Dia kedinginan, ya cari lawannya supaya panas, supaya seimbang. Dengan lawannya, dengan kebalikannya. Sama seperti jihad diserang oleh musuh, ya jangan diem aja. Ada kan perlawanan. Diserang oleh pasukan Jepang, Belanda. Ya lawanlah. Mau Jepang, mau Belanda, mau siapa aja. Lawan. Kenapa? Mati. Ya sudah takdir Allah. menang kalah juga sudah ketentuan dari Allah. Yang jelas dilawan, hadapi. Wa kullun min qadarillah. Semuanya adalah takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Baik itu orangnya atau yang dilawan atau perlawanannya, semuanya adalah takdir dari Allah. Kita hanya berusaha. Ya. Nah, ini intinya. Intinya adalah berusaha. Fi'lul asbab, menjalankan sebab. Bagaimana lapar, minum, haus, panas, dingin. Ya, diserang musuh, ya dilawanlah. Mau siapapun musuh, ya karena syariatnya membela diri, ya maka dilawan. Semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.